Pelabuhan Parahu, ayah ceritamu indah. Urang duaan, mapai-mapai pilemburan, bari nyawang kaendahan. Mahatkeun rasa durian, ngamuara dina rasa. Di suku gunung Tangkuban Parahu, asih nubaga halimu jadi saksi, dua hati kesna jadi. Sengitna kembang melati, nyari arah dina hati. Cara cahaya buka huripan, mawa hirup mapaesan taman hati. Mugia cinta urang aja bila ridho Gusti. Cara-cara jaya kahuripan, mawa hirup mapaesan taman hati. Mugia asih urang mungkin paku salamina. Tangkuban Parahu, silih simbet ku kadede, melitkeun asih nu page. Halimun nu jadi saksi, dua ati geus ngajadi. Seungitna kembang melati, nyaliara dina ati. Cara-cara cahaya kahuripan, mawa hirup kagemar indah na alam mapaesan taman hati. Mugia cinta urang aja bila ridho Gusti. Cara-cara jaya kahuripan, mawa hirup mapaesan taman hati. Mugia asih urang mungkin paku salamina.